Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Mengawali majelis kita di malam hari ini, di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah Ibni Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis ini terdapat renungan bagi kita semua, yang mana dengan kita mendengar hadis ini bisa menjadi sebab kita untuk memperbaiki kondisi kita yang kebanyakannya lalai, kebanyakannya kurang memanfaatkan waktu yang ada, waktu luang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, tapi kemudian berlalu sia-sia tanpa kita manfaatkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah aku bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faja'ahu rajulun minal ansar. Maka datang seorang pria dari kalangan ansar. Fasallama ala an-nabi alaihi salatu wassalam. Maka pria tersebut kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Faqala, maka pria tadi berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapakah kaum mu'minin yang paling afdal? Siapakah orang mukmin yang paling afdal, yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala, ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Sehingga kaum mukminin yang paling afdal, paling utama imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ini mencakup al-akhlaq ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Akhlak seorang hamba terhadap atau kepada Allah. Begitu pula akhlak kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin yang paling afdal, paling utama imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Faqala, maka pria tadi berkata lagi, bertanya, fa ayyul mu'minina aqyas? Lalu orang mukmin yang seperti apa? Yang paling cerdas. Orang mukmin yang seperti apa yang paling cerdas? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, faqala, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang mukmin yang paling cerdas, yang paling pandai, yang paling tajam akalnya adalah aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang mukmin yang paling banyak mengingat mati. Nasihat buat kita semua yang kebanyakannya lalai dari menghadapi kematian. Bahkan kita cenderung larut dalam urusan dunia ini, ya, sampai lupa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya mukmin yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak mengingat mati, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang akan dia alami setelah kematian, yaitu alam kubur, alam akhirat. Orang mukmin yang paling cerdas, ya, mereka ulaika al-aqyas, kata Rasulullah, merekalah orang-orang yang cerdas, merekalah orang-orang mukmin yang paling cerdas, itu paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya, paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang akan terjadi setelah kematian. Maka demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memanfaatkan waktu luang kita untuk memperbanyak persiapan menghadapi kehidupan setelah mati. Minal adhkari wa qiraatil Qur'an, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak qiraatul Qur'an, at-ta'awun alal birri wa taqwa, berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, dan lain sebagainya dari berbagai macam ketaatan dan ibadah yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini insyaAllah akan kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, karya Syekh Al-Allamah Salih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas ayat yang pertama dari kitab Tauhid, ya. Sebelum kita lanjutkan ikhwani fillah, ya, kitab Tauhid ini adalah sebuah kitab yang ringkas sebenarnya dalam permasalahan Tauhid. Maka dihimbau bagi semua ikhwah untuk meluangkan waktunya berupaya untuk bisa menghafal matan dari kitab Tauhid ini. Kalau bisa dihafalkan mulai dari awal sampai akhir. Kalau seandainya tidak karena keterbatasan waktu yang ada, ya, ingin, ya, kalau bisa semuanya bisa store satu persatu, ya, sebelum kita mulai dares, masing-masing store satu persatu matan dari kitab Tauhid yang sudah kita bahas. Tapi karena keterbatasan waktu, maka di sini ana menghimbau bagi ikhwah semuanya untuk berupaya bisa menghafal matan dari kitab Tauhid ini. Sehingga untuk, ya, mala yudrak kulluhu la yutrak kulluh, sesuatu yang tidak bisa kita ambil semuanya, maka tidak kita tinggalkan semuanya. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil semuanya, maka tidak kita tinggalkan semuanya. Kita ambil sebagiannya yang kita mampu. Jadi untuk selanjutnya, mungkin kita mulai dari malam ini. Nanti setiap mulai pelajaran, ana akan tunjuk satu persatu, ya, mungkin beberapa orang, 3 atau 4 orang, atau lebih atau kurang, yang ditunjuk, ya, menyetorkan matan dari yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Jadi semuanya harus siap. Ketika menghadiri pelajaran dari rumah sudah siap menghafal matan yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, sehingga ketika ditunjuk dia siap. Setuju kira-kira? Setuju semua ya? Nah, tapi jangan rebutan duduk di belakang. Jangan rebutan duduk yang paling belakang, apalagi gak kelihatan. Bisa jadi nanti anak tunjuk yang di belakang jendela, yang gak kelihatan, gak kelihatan wajahnya. Nah, tafadhol. Nah, seperti itu. Ya, jadi bukan berarti yang duduk paling belakang aman. Ya, tidak. Bisa jadi yang duduk paling depan, ya, belum tentu yang duduk paling depan berbahaya. Enggak ya. Jadi bisa jadi yang ditunjuk yang paling belakang. Jadi al-muhim, ya, dipersiapkan hafalan matannya sejak dari rumah, sehingga ketika ditunjuk bisa siap menyetorkan. Kemudian nanti juga ana upayakan untuk bisa memurojaah faidah-faidah yang sudah kita dapatkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Minimalnya kita murojaah fawaid yang disebutkan oleh al-muallif di sini, yaitu ma yustafadu minal ayah, misalnya apa yang faida-faida yang bisa diambil dari ayat. Nah, di situ nanti mungkin ana tunjuk beberapa orang untuk membaca fawaid tersebut, faidah pertama misalnya atau faidah kedua, kemudian berusaha untuk mengartikannya, mengartikan faidah tersebut. Hal ini tujuannya agar ya bisa lebih serius memahami dan berlatih bagaimana cara mengartikan kalimah atau jumlah al-Arabiyah, kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Baik. Hari ini sudah ada yang siap untuk setor matan? Mumpung masih pendek. Jadi yang ditunjuk hari ini mungkin pertemuan berikutnya enggak dapat giliran. Giliran yang lain. Ada yang sudah siap? Ya, mumpung masih pendek ini. Fadal Abu Hafsah. Ya. Ya, yang di atas itu. Ya, misalnya yang pertama yang sudah kita bahas berarti matannya Kitab Tauhid. Wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu. Nanti pertemuan ini, hari ini kita akan bahas ayat yang kedua. Taib, fadal antum, Abu Hafsah. Ya, jangan baca ya. Nah, cukup yang ada di matan aja. Sampai di mana matan yang disebutkan di situ? Ilal ya'budun, cukup. Jadi sampai situ aja. Ya, untuk selanjutnya juga cukup matan yang disebutkan di dalam kitab antum. Sebenarnya di antara adab ketika kita membaca matan minal mutun al-ilmiyah, dari matan-matan ilmu, baik permasalahan tauhid, akidah, fikih, hadis atau yang lainnya, kita awali dengan menyebutkan nama penulis. Misalnya di sini qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, ya, Kitab Tauhid. Tapi terlalu panjang, jadi cukup kita singkat ya, masing-masing nanti kalau ditunjuk cukup langsung menyebutkan matannya ya, untuk menyingkat waktu. Bisa dipahami ya? Baik, yang kedua untuk hari ini cukup kita ambil 4 orang. Taib, Ahsan. Siapa lagi? Fadol. Al-Akh, siapa namanya? Safrin. Nah, barakallahu fiik. Fadol. Taib, barakallahu fiik. Satu lagi, terakhir. Fadal. Taib. Barakallahu fikum jami'an. Ya, kita cukupkan untuk matannya. Kemudian ma yustafadu minal ayah. Jadi untuk setoran matan di awal pelajaran, kemudian membaca beberapa fawaid yang sudah kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya, harapannya tidak lebih dari 10 menit maksimal. Kalau memang agak panjang, maksimal 15 menit ya. Kita upayakan seperti itu. Kemudian ma yustafadu minal ayah. Coba dibaca faidah yang pertama. Sambil kemudian diartikan. Abu Rayyan. Fadal dibaca. Iya. Wajib mengesahkan Allah di dalam ibadah di atas dua pokok berjuta Allah. Iya. Yaitu jin dan manusia. Nah, kewajiban wujub itu diartikan kewajiban mengesahkan Allah di dalam beribadah atas dua bangsa, yaitu jin dan manusia. Taib. Faedah yang kedua. Siapa yang mau baca? Yang belum kebagian tadi, Abu Aisyah. Naam. Taib, ahsan. Ini tempat depan masih ada yang kosong. Fadol yang belakang, daripada berdesakan, bisa maju ke depan. Ini masih ada tempat kosong, cukup untuk 3 atau 4 orang. Fadol. Taib, al-fa'idatu tsalitsah. Faedah yang ketiga. Siapa yang mau baca? Abu Naufal. Yang keras ya kalau baca. Annal khaliqa. Sambil latihan baca tulisan Arab. Yastahiqul ibadata. Duna. Mimman la yakhluq. Mimman la yakhluqu. Taib. Artinya? Al-Khaliq itu apa artinya? Sang pencipta, ya. Bahwasanya sang pencipta. Iya. Duna ghairihi mimman la yakhluq. Diartikan bagaimana? Ini juga sekaligus untuk ya majelis latihan membaca dan mengartikan dalam bahasa Arab. Mengartikan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia itu butuh keterampilan khusus. Karena kalau sekedar mengandalkan kamus, melihat kata per kata, menerjemahkan rangkaian atau kalimat bahasa Arab kata per kata secara letterlek, itu akan menghasilkan terjemahan yang kaku, yang bisa jadi tidak bisa dipahami dengan baik. Sehingga butuh ketika mengartikan suatu jumlah Arabiyah, kalimat bahasa Arab, perlu ada pemahaman sehingga mengartikannya dengan tepat dan bisa dipahami. Sampai mana tadi? Duna ghairihi mimman la yakhluqu. Itu diartikan bukan selainnya dari yang tidak menciptakan. Duna selainnya, ya, duna ghairihi, bukan selainnya, bukan selain Allah yang tidak menciptakan. Jadi Allah lah yang berhak diibadahi, bukan selain Allah yang mimman la yakhluq, yang tidak menciptakan. Kemudian fa fi hadza raddun ala ubadil asnam. Apa artinya? Tadi Abu Naufal tadi. Gimana artinya? Kemarin ikut pelajaran kan? Ikut ta'lim? Ya, ini berarti butuh konsentrasi yang lebih. Bagaimana fa fi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha? Ya. Jadi harapannya juga yang seperti ini agar ikhwah bisa lebih konsentrasi ketika menghadiri durus. Ya. Taib. Gimana tadi? Ada yang bisa membantu? Abu Zilfa? Bantahan terhadap ubadul asnam. Ya, dan selainnya. Bantahan terhadap ubadul asnam, para penyembah berhala dan selainnya. Naam. Yaitu penyembah berhala maupun penyembah-penyembah, ya, yang lain. Penyembah pohon, penyembah batu, penyembah malaikat, penyembah jin dan sebagainya. Kemudian al-faidatur rabi'ah. Faidah yang keempat. Abu Rifki. Bayanu minallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajati khalqi ilaihi. Wa hajati al-khalqi ilaihi. Li'annahu wal khaliqu wa hum mukhluqun. Wa hum makhluquna. Baik. Artinya penjelasan tentang Maha Kaya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ciptaannya dan misalnya kebutuhan makhluk atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta dan mereka adalah yang diciptakan. Naam. Barakallahu fiik. Seperti itu ya. Di sini ada faedah tambahan. Untuk faedah yang keempat ini, bahwasanya ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang linallahi subhanahu wa ta'ala, kemahakayaan Allah atas makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluknya, bahkan makhluknya lah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini kita ketahui dari mana? Dari ayat tersebut dan kelanjutannya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menghendaki, menginginkan dari mereka rizki. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan tidaklah aku menghendaki, menginginkan dari ibadahnya mereka itu agar mereka memberikan makan kepadaku. Ya. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah Ar-Razzaq, zat yang Maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang amat kokoh. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Ini untuk melengkapi faedah. Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis qudsi. Sebuah hadis qudsi yaitu hadis yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah pernah disampaikan, ya. Hadis qudsi itu adalah firman Allah. Hadis yang berisi tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Ada yang masih ingat faedah ini? Hadis qudsi berisi kalamullah, firman Allah. Al-Quran juga kalamullah, firman Allah. Lalu apa bedanya antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Siapa yang bisa menjelaskan? Masih ingat? Ada yang masih ingat faedah ini? Pak Musli? Naam. Nah, betul. Hadis qudsi tentunya bukan termasuk Al-Quran. Tapi kalamullah. Namanya kalamullah berarti Rasulullah alaihissalatu wassalam mendapatkannya dari wahyu pula. Ya. Karena as-sunnah, sunnah Rasul juga merupakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini harus dicatat, penting. Sunnah Rasul itu juga merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam. Di antara jenis hadis, di antara jenis sunnah Rasul adalah hadis yang berisi, ya, yang berupa hadis qudsi, yang berisi firman Allah. Ya. Jadi apa bedanya tadi? Tapi perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, walaupun kedua-duanya sama-sama firman Allah, Al-Quran yuta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah firman Allah yang yuta'abbadu bitilawatihi, yang tilawahnya itu dijadikan sebagai ibadah. Membacanya itu dinilai sebagai ibadah dan memiliki keutamaan khusus. Memiliki pahala khusus. Misalnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari huruf-huruf Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan pahala satu kebaikan di setiap satu huruf yang dia baca. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. La aqul alif lam mim harfun, tidaklah aku mengatakan alif lam mim, ini sebuah ya contoh yang beliau sebutkan, huruf muqatta'ah, huruf di awal surat di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah misalnya diawali dengan alif lam mim, maka Rasulullah menjelaskan la aqul alif lam mim harfun, tidaklah aku mengatakan alif lam mim ini satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Akan tapi alif satu huruf, walam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga kalau kita membaca alif lam mim, itu berarti kita telah membaca 3 huruf. Sehingga mendapatkan pahala, insyaAllah 3 kebaikan. Dan 3 kebaikan akan dilipat gandakan, setiap kebaikan 10 kali lipat. Sehingga membaca alif lam mim akan dijanjikan pahala berupa 30 kebaikan. Ini kalau kita membaca apa? Al-Quran. Firman Allah di dalam Al-Quran. Disinilah bedanya. Adapun hadis qudsi, firman Allah. Tapi la yuta'abbadu bitilawatihi. Tidak ada keutamaan khusus ketika membacanya sebagaimana yang ada di dalam keutamaan membaca kalamullah, firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kedua-duanya sama, sama-sama firman Allah. Bisa dipahami sampai sini? Nah, demikian. Maka di dalam hadis qudsi ini Rasulullah bersabda, Annallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Lau anna awwalakum wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semuanya, dari awal hingga akhirnya, baik dari bangsa jin maupun manusia. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Kalian semuanya kondisinya adalah seperti orang yang paling bertakwa. Kondisi kalian semuanya seperti kondisi orang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian. Mazada fi mulki syai'an. Maka tidak akan menambah hal itu sedikitpun dari kerajaanku. Sehingga ketaatan kita, ibadah kita, kesolehan kita, amal baik kita, semuanya sama sekali tidak bermanfaat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sama sekali tidak mengambil manfaat darinya. Inilah yang disebutkan para ulama dengan la yanfa'uhu aw la tanfa'uhu ta'atul muti'. Sama sekali tidak memberikan manfaat kepada Allah sedikitpun ketaatannya orang-orang yang taat. Sehingga ibadah, ketaatan yang dilakukan seorang hamba, itu manfaatnya hanya kembali pada dirinya sendiri. Sehingga di sini pun jangan sampai seorang hamba ketika melakukan berbagai macam ketaatan dan ibadah, jangan sampai dia merasa di dalam hatinya telah memberikan sesuatu, memberikan manfaat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, merasa berjasa. Dia memiliki peran dalam dakwah ini. Jangan sampai terbetik dalam hatinya, dia telah memberikan sumbangsih yang besar, peran yang besar, jasa yang besar dengan amalannya tersebut. Bahkan semua amalannya, ketaatannya, hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri. Manfaatnya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mencela di dalam Al-Quran orang-orang yang merasa berjasa dengan keislamannya. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa terhadapmu wahai Nabi atas keislaman mereka. Allah mencela, ya. Sehingga kita hendaknya tidak memiliki akhlak yang tercela seperti itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki min mulki syai'a. Dan kalau seandainya kalian semuanya, wahai hamba-hambaku, dari awal hingga yang akhirnya, baik dari kalangan manusia maupun jin, kalian semuanya kondisinya seperti orang yang paling jelek, paling fajir, paling buruk hatinya. Yang paling buruk dari kalangan kalian. Maka jika kalian kondisinya seperti ini, sama sekali tidak mengurangi sesuatu pun dari kerajaanku. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama dengan ibarah mereka, la tadurruhu alala ya la yadurruhu ma'siyatul asin. La tadurruhu ma'siyatul asin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memudaratkannya, kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Sehingga kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba, hakikatnya dia telah memudaratkan dirinya sendiri. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak termudaratkan dengan maksiat tersebut. Wa fi khatami al-hadith al-azim, kemudian di akhir hadis tersebut Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan, ya ibadi, Allah berfirman, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, hanyalah itu semua adalah amalan kalian. Apa yang kalian kerjakan semuanya itu adalah amalan kalian. Uhsiha lakum, yang aku hitung amalan-amalan tersebut bagi kalian. Wa uwaffiha thumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku membalasnya. Aku memberikan balasan atas amalan kalian tersebut. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dhalika falayalumanna ila nafsah. Dan barang siapa yang mendapati selain itu tidak mendapati kebaikan, wa na'udzubillah, falayalumanna ila nafsah, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, demikian hadis yang juga berisi makna dari faedah yang keempat tadi. Bahwasanya Allah tidak butuh kepada makhluknya. Bahkan makhluknya lah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kemudian faedah yang kelima, terakhir. Dia membaca Abu Ibrahim. Naam. Nah, penetapan adanya hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada setiap fi'lullah, perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Tidaklah Allah berbuat sesuatu yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya kecuali dengan hikmah. Kecuali ada hikmah di baliknya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa qawluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Firman Allah ini di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan حفظه الله تعالى ورعاه بعثنا أي أرسلنا. معنى dari بعثنا adalah أرسلنا. Adapun ولقد بعثنا, ولقد ini diartikan ولقد dan sungguh telah kami أرسلنا, telah kami utus. Sehingga بعث bermakna أرسل, mengutus. في كل أمة, di kulli ummatin ay kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas, itu di setiap umat. Umat di sini maksudnya adalah kullu ta'ifatin, di setiap kelompok, wa qarnin dan generasi, wa jilin dan bangsa manusia. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat, itu di setiap generasi, di setiap bangsa, di setiap kaum dari manusia. Rasulan, ar-rasul man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Rasul itu dalam syariat maknanya adalah man uhiya ilaihi bisyar'in, seorang yang diwahyukan kepadanya syariat. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada manusia, ya, atau kaumnya. Dan rasul itu semuanya dari bangsa manusia, tidak ada rasul dari bangsa jin, ya. Semua rasul, para nabi dan rasul semuanya dari kalangan manusia dan dari pria, ya. Semua rasul adalah pria atau laki-laki, tidak ada rasul dari, ya, jenis kelamin wanita. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Ani ambudullaha wajtanibut taghut. Ubudullah ay afriduhu bil ibadah. Ini adalah penjelasan tentang apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap rasul yang diutus kepada setiap umat. Perintah Allah kepada mereka adalah ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadalah kalian kepada Allah, wajtanibu ay utruku wafariku. Wajtanibu maknanya adalah utruku, tinggalkanlah, wafariku dan jauhilah, ya. At-taghut mushtaqqun min at-tughyan. Taghut itu diambil dari kata at-tughyan wa huwa mujawazatul had. At-tughyan dalam bahasa Arab maknanya adalah mujawazatul had, melebihi batas, ya. sesuatu yang melebihi batasnya. Itu disebut dengan at-tughyan. Fa kullu ma 'ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah fa huwa taghutun. Maka setiap yang diibadai selain Allah dan dia ridha dengan ibadah tersebut, maka dia adalah taghut. Ya. Dijelaskan oleh para ulama yang lain tentang definisi taghut. Ya, sehingga di sini dijelaskan oleh syarih bahwasanya definisi taghut adalah fakullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Setiap yang diibadai selain Allah dan dia ridha dengan ibadahnya tersebut, maka dia disebut dengan taghut. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in tentang definisi taghut ini, yang mana Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya definisi yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ini definisi yang paling mencakup terkait dengan definisi taghut. Definisi taghut yang paling mencakup adalah definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Itu setiap yang melebihi atau melampaui batasnya, baik dari kalangan ma'bud yang diibadahi, ya, ma'bud yang diibadahi, semisal ya, na'am, asnam, berhala-berhala, au matbu'in, atau yang diikuti, misalnya as-saharah, para penyihir, al-kuhan, dukun-dukun, ya, ini yang diikuti dan dia ridha ketika diikuti di atas kebatilannya, ya, as-saharah wal-kuhan, para penyihir, para dukun, al-muta'in, ya, termasuk yang matbu tadi adalah ulama usu, ulama jelek yang diikuti di atas kebatilannya. Dan dia ridho ketika dia diikuti di atas kebatilannya tersebut. Au muta'in, atau yang ditaati, ya, ditaati selain Allah dan dia ridho. Nah, fi ghairi ta'atillahi fahuwa taghut. Ya. Jadi setiap yang melampaui batas, setiap hamba yang melampaui batasnya, baik ma'bud min ma'budin au matbu'in au muta'in, baik yang diibadahi atau diikuti atau ditaati, fi ghairi ta'atillah, pada selain ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa taghutun, maka dia disebut sebagai taghut. Maka di sini terdapat larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wajtanibut taghut, dan jauhilah kalian at-taghut. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah, makna global atau makna umum dari ayat ini. Qala syarih hafizullah anna Allah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahasanya dia mengutus di setiap ta'ifah, di setiap kelompok generasi dari manusia, seorang rasul, yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, yang mana rasul tersebut mendakwahkan, ya, menyeru kepada peribadatan kepada Allah satu-satunya, wa tarki ibadati ma siwah, dan menyeru kepada meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Falam yazal yursilur rusula ilan nasi bidzalika mundu hadatsas syirku fi bani adam fi ahdi nuhin ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah senantiasa mengutus para rasul kepada manusia, ya, dengan membawa dakwah tersebut, bidzalika ai dengan membawa perintah tersebut, perintah untuk beribadah kepada Allah satu-satunya dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Mundu hadatha asyirku, sejak terjadinya kesyirikan di muka bumi, fi bani Adam, terjadinya kesyirikan pada bani Adam, fi ahdi Nuhin, pada zaman Nabi Nuh, ila an khatamahum bi Muhammadin, sampai Allah tutup dengan nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab. Anna da'wata ila tauhidi wan nahya 'ani syirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Bahwasanya dakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan, hiya muhimmatu jami'ir rusul. Boleh dibaca muhimmatu, boleh dibaca mahammatu. Bahwasanya dakwah kepada tauhid dan larangan dari kesyirikan itu adalah tugas semua para rasul, watsba'ihim, dan para pengikutnya. Nah, ini kesesuaian ayat dengan babnya. Kemudian ma yustafadu minal ayah, faida-faida yang bisa diambil dari ayat. Al-faidatul ula, faida yang pertama, annal hikmata min irsalir rusuli hiyad da'watu ila tauhidi. Bahwasanya hikmah dari diutusnya pengutusan para rasul adalah dakwah kepada tauhid, wan nahyu 'ani syirki, dan melarang dari atau larangan dari kesyirikan. Ini hikmah diutusnya para rasul. Ya. Nah, yaitu untuk tauhid, untuk mendakwahkan tauhid. Di sana juga ada hikmah diutusnya para rasul, ya, hikmah yang lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di antaranya adalah iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah 'alan nas. Penegakan hujjah Allah atas manusia. Nah, kemudian hikmah yang lain adalah sebagai rahmatan lahum, sebagai bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya. Tapi hikmah yang paling utama diutusnya para rasul adalah ini, untuk mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Kemudian al-faidatul thaniyah, faidah yang kedua, anna dinal anbiya'i wahidun. Bahwasanya agama para nabi itu satu, ya. Agama para nabi itu satu, yaitu Islam, tauhid, ya. Itulah agama para nabi. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarku asyirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Agama para nabi itu satu, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan walaupun berbeda syariat-syariat mereka. Maksudnya syariat-syariat yang terkait dengan, ya, syariat yang lain, ya. Adapun inti dari risalah para nabi semuanya sama, yaitu tauhid. Ad-da'watu ila tauhid wan nahyu 'ani syirik. Mendakwahkan kepada tauhid, ibadah kepada Allah semata, dan menjauhi kesyirikan. Al-faidatu tsalitsa, faidah yang ketiga, anna risalata ammat kullal umami. Bahwasanya risalah itu ammat sampai kepada semua umat manusia. Tidak ada satupun dari umat manusia yang belum sampai kepada mereka risalah. Risalah telah melingkupi dan meliputi semua umat. Wa qamatil hujjatu ala kulli al-ibad, dan telah tegak hujjah atas semua hamba. Al-faidatul rabiah, faidah yang keempat, idhamu sya'ni tauhid. Agungnya perkara tauhid. Wa annahu wajibun ala jami'il umam. Dan bahasanya tauhid itu wajib hukumnya ala jami'il umam, atas setiap umat. Al-umam bentuk jamak dari ummah, ya. Ummatun bentuk tunggalnya, umam bentuk jamaknya. Al-faidatul khamisah, faidah yang kelima, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafi wal isbat, di dalam ayat yaitu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut, terdapat ya penjelasan ma fil ayah fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafi wal isbat, di dalam ayat ini yaitu dalam penggalan ayat an ya'budullaha wajtanibut tagut. Ini menjelaskan bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu mengandung nafyu dan isbat, penafian dan penetapan. Fadallat ala annahu la yastaqimu tauhidu illa bihima jami'an. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya tauhid, ya, bahwasanya tidaklah tegak tauhid kecuali dengan keduanya, kecuali dengan adanya penafian dan penetapan. Tauhid seseorang tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa sempurna kecuali jika terpenuhi padanya dua komponen ini. Komponen yang pertama, komponen an-nafyu, penafian, itu penafian segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini pada kalimat la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, ya. Penafian uluhiyah dari selain Allah. Dan ini terkandung dalam makna wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut mengandung makna apa? An-nafyu, penafian. Dan al-isbat itu pada penggalan kalimat illallah, la ilaha, penafian, illallah, isbat, penetapan. Yaitu penetapan uluhiyah hanya bagi Allah, penetapan ibadah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu terkandung di dalam ayat ini pada penggalan ayat ani'budullah, beribadalah kalian kepada Allah. Ini mengandung makna apa? Al-isbat, penetapan. Qala hafizallahu wa annan nafya al-mahdha laysa bitauhidin. Dan bahasanya penafian yang murni, hanya penafian, itu bukanlah tauhid. Ya. Penafian yang hanya penafian saja itu bukan tauhid. Bahkan bisa menjerumuskan seorang ke dalam al-ilhad. Ya, pengingkaran kepada Tuhan. Ya, na'am. Wal itsbat al-mahdha laisa bitauhid. Begitu pula penetapan saja juga tidak cukup dan bukan tauhid. Menetapkan uluhiyah bagi Allah, tapi tidak ada nafyu, tidak ada penafian uluhiyah dari selain Allah, maka ini pun bukan tauhid. Tauhid haruslah terkumpul padanya dua komponen ini, an-nafyu wal isbat. Penafian uluhiyah dari selain Allah dan penetapannya hanya bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Sampai di sini, ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Jika ada yang bertanya, tafadhol bisa ditulis, ya, bisa disampaikan dalam bentuk tertulis. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.